Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini membahas tentang kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu Kitab Al-Khusumah. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه كتاب الخصومة. الخصومة di sini yaitu tentang pertikaian di antara dua orang yang di sana berselisih satu dengan yang lain. Nah, contohnya pertikaian yang di mana kedua dari orang itu mereka mengaku bahwa lahan atau tanah itu milik mereka. Nah, si A mengaku bahwa itu adalah merupakan lahannya. Si B juga mengaku bahwa itu adalah merupakan lahannya. Sehingga pertikaian di sini diselesaikan sebagaimana nanti kita akan bahas pada pembahasannya. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang pembahasan peradilan, yang di mana peradilan di sini yaitu kriteria dari kriteria seseorang dalam menghukumi dari seorang al-qadhi al-hakim, sebagaimana pembahasan telah kita bahas. Sekarang masuk ke orang yang bertikainya. Orang-orang yang bertikainya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi Kitabul Khusumah. Kitab tentang pertikaian. Qala wa 'ala al-mudda'i al-bayyinah wa 'ala al-munkir al-yamin. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bahwa alal mudda'i al-bayyina wa alal munkir al-yamin. Alal mudda'i, bagi pendakwa atau penuntut, baginya untuk mendatangkan al-bayyina, bukti. Wa alal munkir al-yamin, dan bagi yang mengingkari, walau mungkin al-yamin, diwajibkan baginya untuk bersumpah. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan al-bayyinah ala al-mudda'i, bahwa bukti itu dituntut, diwajibkan bagi orang yang pendakwa, orang yang menuntut. Wal-yamin ala man angkar, wal-yamin, dan sumpah bagi yang mengingkarinya, diwajibkan bagi yang mengingkarinya. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis Ash'ash bin Qais yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahidaka au yamin, mengatakan kepada penuntut, pendakwa, penuntut, syahidaka au yamin, dua saksi engkau atau sumpahnya dia. Dua saksi engkau atau sumpahnya, sumpahnya dia. Nah, dan juga sebagaimana dalam hadis yang lain tentang al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'alal man ankar, sebagaimana dalam hadis Wail Ibnu Hajar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ketika dua orang yang bertikai, yaitu seorang dari Hadramut, warajulun min Kindah, dan seseorang dari daerah Kindah. Dalam hadis Wa'il bin Hujr, ja rajulun min Hadramut, warajulun min Kindah, satu orang dari Hadramut, satu orang dari Kindah. Al-Hadrami di sini dia mengatakan, ya Rasulullah, inna hadha qad balagani alayya ardun kanat li'abi. Orang Hadramut di sini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini, orang Kindi, dia telah menguasai, mengambil tanah yang di mana tanah itu adalah merupakan tanah kepunyaan orang tuaku. Kanat li'abi. Kemudian Al-Kindi mengatakan, hiya ardi fi yadi azra'uha wa laysa lahu fiha haqqun. Orang Kindi tadi mengatakan kepada Nabi Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwa tanah itu adalah merupakan tanah pada kekuasaanku, dan aku bercocok tanam di atas tanah itu, dan dia tidak punya hak. Hadramu tadi tidak punya hak. Sehingga orang Hadrami tadi, dia merupakan penuntut. Karena dia yang pertama kali mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, itu tanahku. Berarti dia menuntut. Dia yang pendakwa atau penuntut bahwa itu adalah tanahnya. Dan Al-Kindi tadi mengatakan, itu punyaku ya Rasulullah, pada kekuasaanku, dan aku sudah bercocok tanam di atasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lil Hadrami, kepada orang Hadramut tadi, alaka bayyinah, apakah engkau punya bukti bahwa itu adalah merupakan tanahmu? Al-Hadrami tadi mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, falaka yaminuhu, berarti untuk engkau sumpahnya dia, sumpahnya orang Kindi tadi. Faqala ya Rasulullah, ar-rajulu fajir. Kemudian orang Hadramut tadi mengatakan, ya Rasulullah, bahwa lelaki itu lelaki yang fajir. Nah, yaitu orang yang fasik. Dia tidak takut terhadap sumpahnya, dan dia tidak memelihara diri dari suatu apapun. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa laka minhu illa dzalik. Nabi mengatakan, tidak ada untuk engkau selain dari itu, selain dari sumpahnya. Nah, maka pergilah orang itu. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang itu pergi, Nabi mengatakan, seseorang yang di mana dia bersumpah terhadap hartanya dan dia memakannya secara zalim, maka dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya. Di dalam hadis ini, kisah dua orang, yaitu Al-Hadrami wal-Kindi, yang di mana Al-Hadrami dia penuntut, menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah merupakan tanahnya. Akan tetapi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Nah, sehingga seorang al-qadhi ketika datang penuntut, orang datang dan dua-duanya datang, orang yang menuntut dan orang yang dituntut, ketika orang yang menuntut mengatakan itu adalah merupakan tanahnya, pertama kali yang dia tanyakan adalah kepada penuntut, apakah engkau mempunyai bukti? Sebagaimana Nabi mengatakan kepada orang Hadrami, alaka bayyina, apakah engkau punya bukti? Berdalilkan dengan hadis yang tadi kita baca, nah, bahwa al-bayyina alal mudda'i, bukti bagi mereka yang menuntut, pendakwa. Nah, kalau tidak ada bukti, maka kembali kepada yang dituntut. Nah, bagi dia untuk bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika Al-Hadrami tadi dia mengatakan dia tidak punya bukti, maka Rasulullah mengatakan kepada Hadrami tadi, falaka yaminu, kalau tidak, maka untuk engkau sumpahnya dia, sumpahnya orang Al-Kindi tadi. Nah, kemudian Al-Hadrami dia merasakan bahwa orang tadi orang yang fajir, orang yang tidak bisa menjaga dari sumpahnya. Maka Nabi mengatakan, laisa laka minhu illa dzalik, tidak ada bagi engkau selain itu. Nah, kenapa? Karena apabila dia bersumpah dan sumpahnya sumpah yang palsu, maka di kelak yaumul qiyamah nanti dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala akan berpaling darinya. Sehingga di akhir nanti kita akan sebutkan tentang dosa besar dari sumpah palsu, yaminul ghamus. Dinamakan yaminul ghamus, yaitu yang dimana seseorang mencelupkan dirinya ke dalam api neraka. Yaghmis, yaminul ghamus, sehingga itu adalah merupakan dosa besar. Nah, sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi sumpah itu sumpah yang palsu, itu termasuk dari dosa besar. Nah, lebih baik seseorang dia mengaku bahwa itu adalah bukan termasuk dari lahannya, lahan punya hak dia, itu lebih baik daripada seseorang bersumpah dengan sumpah yang palsu. Nah, hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang suami istri yang suaminya menuduh si istrinya berbuat zina. Nah, sehingga dia tidak bisa mendatangkan saksi kecuali dirinya. Sehingga di situ terjadilah al-li'an, saling melaknat. Nah, kemudian dipisahkan keduanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, "Inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah." Sesungguhnya siksa di dunia itu lebih ringan daripada siksa di akhirat nanti. Nah, sehingga tentang permasalahan ini, nah, permasalahan pertikaian, seseorang yang dia tahu dirinya itu bukan haknya, maka berikan, jangan kau ambil. Karena apabila kau mengambil, pertama engkau mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Yang kedua, tanah yang engkau tanami di atas tanah yang engkau mengambil hak dari orang lain, engkau makan dari hasil tanah tadi, makanan yang dia makan makanan yang haram. Nah, kemudian sumpah seseorang yang dimana bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dengan sumpah yang palsu, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Sehingga berapa banyak dosa-dosa yang seseorang mendapatkan apabila dia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Nah, sehingga ketika dua orang yang bertikai, bahwa pertama al-qadhi menanyakan kepada si penuntut, apakah engkau mempunyai bukti? Nah, kalau tidak mempunyai bukti, kembali kepada si yang dituntut. Nah, dia tidak mempunyai bukti, maka bagi engkau untuk bersumpah. Ketika sudah bersumpah, maka haknya diberikan kepada orang yang bersumpah tadi. Kenapa diberikan kepada orang yang bersumpah tadi? Karena orang yang menuntut tidak mendapatkan, tidak mempunyai bukti. Tidak mempunyai bukti. Sehingga kalau tidak mempunyai bukti, maka al-yamin alaman man angkar. Orang yang dituntut, dia bersumpah, kemudian diberikan tanah tadi, lahan tadi kepada orang yang bersumpah. Kalau sumpahannya dan dia jujur, maka itu adalah merupakan haknya. Kalau sumpahnya sumpah palsu, bainahu wa bainallah, maka dia akan mendapatkan haknya nanti di yaumul kiamah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Dia mendapatkan dosa besar. Nah, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, tayyib, ala al-mudda'i al-bayyina wa al-munkir al-yamin ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل سيقولني يحكم الحاكم بإقرار بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. Imam Syaukani mengatakan bahwa al-hakim dia menghukumi yang pertama dengan al-iqrar. Al-iqrar di sini yaitu pengakuan. Nah, ketika dua orang yang berselisih, yang dimana si penuntut mengatakan bahwa itu adalah merupakan lahannya, dan orangnya dituntut mengatakan, "Naam ya Rasulullah, itu lahan punya dia." Nah, ini ikrar. Ikrar dari bahwa itu adalah merupakan bukan punya dia tapi hak bagi si penuntut. Maka dengan ikrar tadi, al-hakim mengatakan bahwa kalau begitu itu tanah punya si yang menuntut. Nah, kenapa dengan ikrarnya orang yang dituntut tadi? Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Unais di dalam hadis disebutkan, "Waghdu ya Unais ila mar'ati hadza fa'ini tarafat farjumha." Ketika seorang wanita dia, ketika pada zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang di mana dia berzina dengan seseorang yang bekerja dengan pembantunya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Unais, "Wahai Unais, pergilah kepada perempuan atau istri lelaki ini. Pergi kamu. Fa ini tarafat, apabila perempuan tadi dia mengakui kesalahannya, farjumha, maka rajamlah dia." Kenapa dirajam? Karena sudah menikah. Nah, seorang suami dia mengatakan bahwa istrinya telah berbuat zina dengan pegawainya, datang kepada Nabi SAW, Kemudian Nabi mengatakan kepada Unais, ya Unais, pergi ke istri dari suami ini, tanyakan, apabila dia mengakui bahwa dia telah berzina, maka rajamlah dia forjumah. Nah, di sini menunjukkan bahwa ikrar, kalau seseorang sudah mengakui ikrar, maka ditetapkan hukum untuknya. Ketika Unais mengatakan kepada perempuan tadi bahwa apakah engkau telah berzina, maka perempuan tadi mengatakan iya, maka sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, farjumha, maka rajamlah. Ini dalil menunjukkan bahwa al-hakim, seorang qadhi atau seorang hakim, dia menghukumi sesuatu dengan al-iqrar. Yang pertama dengan al-iqrar. Kemudian yang berikutnya bi syahadati rajulain au rajulin wa imra'atain au rajulin wa yaminal mudda'i insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.